بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita insyaallah melanjutkan daras pelajaran kita. Kita sedang dalam pembahasan tentang hakikat mila Ibrahim, yaitu at-tauhid. Beliau katakan, I'lam arsyadaqallahu li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahima ta'budallaha mukhlisan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kita sampai pada pembahasan kalimat di atas, dan kita masuk pada kalimat berikutnya, wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhidu. Dan perkara terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Dan perkara terbesar yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu berdoa kepada selain Allah bersama dia berdoa kepada Allah. Wa dalil qawlu ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan paragraf ini maka beliau ingin menerangkan tentang hakikat tauhid, perkara terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Dan beliau ingin menerangkan pula hakikat syirik yang merupakan lawan tauhid, yang merupakan hakikat perkara terbesar dari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tauhid secara bahasa terambil dari kalimat wahada, yuwahidu tauhidan, yang maknanya adalah ja'ala syai' wahidan. Tauhid terambil dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu itu tunggal dan tidak akan terwujud penunggalan terhadap sesuatu ini kecuali berkumpulnya an-nafyu wal isbat. Tidak akan terwujud penunggalan terhadap sesuatu kecuali terkumpulnya an-nafyu wal isbat sehingga menjadi makna satu-satunya. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, akan tapi satu-satunya. Seperti kalimat tauhid yang diajarkan Allah kepada kita, la ilaha illallah. Yang kalimat ini mengumpulkan dua rukun, yaitu an-nafyu pada kalimat la ilaha dan al-isbat pada kalimat illallah. Berkumpulnya kalimat ini maka menunjukkan makna satu-satunya, yang apabila tidak terpenuhi berkumpulnya dua kalimat ini, dua perkara ini atau dua rukun ini, maka tidak menunjukkan makna satu-satunya. Kita sering membuat kalimat sebagai contoh, Pak Budi duduk di masjid. Kalimat ini memiliki makna tauhid atau tidak, ikhwati fillah? Kalimat Pak Budi duduk di masjid, kalimat ini memiliki makna tauhid atau tidak? Kenapa? Gimana? Ya, pada kalimat tersebut tidak ada atau tidak berkumpul dua rukun, an-nafyu wal isbat. Kalimat Pak Budi duduk di masjid, mana an-nafyu pada kalimat ini? Pak Budi duduk di masjid, mana an-nafyu pada kalimat ini? Tidak ada. Yang benar, tidak ada. Yang ada apa? Yang ada penetapan. Iya. Sekarang, tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Ini kalimat ini sudah memenuhi makna kalimat tauhid atau belum? Kenapa? Sudah, karena dalam kalimat tersebut telah terkumpul antara an-nafyu wal isbat. Kemudian pada kalimat tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi, mana isbatnya, mana nafinya? Antum. Kemudian isbatnya, iya. Kemudian tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Kenapa kalimat ini sudah dikatakan kalimat tauhid? Karena pada kalimat ini telah menunjukkan makna satu-satunya. Demikian pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid karena memiliki makna telah menunggalkan Allah, yaitu Allah satu-satunya sesembahan yang sebenarnya, yang tidak ada sesembahan lain kecuali Allah. Sehingga sesembahan tunggal hanya Allah, sesembahan hak satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya sesembahan yang batil. Oleh karena itulah para ulama memberikan makna kalimat la ilaha illallah dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah satu-satunya makna yang benar. Selain makna yang seperti ini adalah salah. Sekarang contoh kalimat makna la ilaha illallah yang salah. La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. Ini makna kalimat la ilaha illallah yang benar atau yang salah? Salah. Di mana letak salahnya? Terus? Ada yang mau menyempurnakan? Antum? Hah? Komentar antum tentang kalimat la ma'buda illallah ini, ini adalah makna kalimat la ilaha illallah yang benar, betul? Benar enggak? La ma'buda illallah adalah makna kalimat la ilaha illallah yang benar, betul? Hah? Enggak betul. Yang betul yang bagaimana? Yang benar yang bagaimana? Hah? La ma'buda bihaqqin ilallah, begitu. Hah? Iya. Yang benar itu. Iya atau enggak? Iya. Terus sekarang, di mana letak salahnya kalimat la ma'buda ilallah? Enggak ada salahnya. Berarti benar. La ma'buda ilallah adalah contoh kalimat yang salah dari makna kalimat la ilaha illallah. Benar atau salah? Salah. Saya ulangi lagi. La ma'buda ilallah adalah contoh kalimat yang salah dari kalimat la ilaha illallah. Dari makna kalimat la ilaha illallah. Benar atau salah? Gimana? Benar apanya? Benar salahnya? Benar apanya? Benar salahnya? Maksudnya, ini contoh makna kalimat yang salah, benar. Iya, di mana salahnya sekarang? Tidak ada salahnya. Di mana salahnya? Gimana? Salahnya di mana? Letak salahnya di mana? Berikutnya, ini contoh kalimat, makna kalimat yang salah atau makna yang benar? La ma'buda illallah. Ini makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah atau makna yang salah? Gimana? Salah. Maksudnya makna yang salah. Terus, di mana salahnya? Kurang bihaqin. Iya. Terus sekarang letak salahnya bagaimana? Kok salah? Supaya orang tahu kalau ini salah bagaimana? Apa bedanya antara tidak ada bihaqinnya dengan ada bihaqinnya, apa bedanya? Sehingga tahu kalau ini makna kalimat yang salah. Siapa yang mau anuran, ikhwan? Ya, Tom. Ya. Ya. Jadi ini kesalahannya yang pertama, menyalahi realitas. Realitas yang ada, banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi disembah, ada malaikat disembah, ada matahari, bulan, bintang, jin disembah. Banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dikatakan la ma'budu illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, ini menyalahi realitas. Yang pertama. Yang kedua, kesalahannya menimbulkan makna yang batil. La ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Artinya semua yang disembah itu berarti Allah. Apabila ada sesuatu itu disembah, berarti itulah Allah. Sehingga apabila Kiai Slamet disembah oleh orang Solo, maka Kiai Slamet berarti Allah. Kalau ada Nyoro Kidul disembah, berarti Nyoro Kidul adalah Allah. Apabila ada yakni benda-benda keramat yang disembah, berarti itu Allah. Maka ini akan menimbulkan makna yang sangat batil. Maka makna la ilaha illallah salah kalau diartikan dengan la ma'budu illallah. Faham, ikhwan? Sampai sini? Faham? Kemudian berikutnya. Ada lagi yang memberikan makna kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Ini makna yang benar atau makna yang salah? La khaliqa illallah, ini makna yang benar atau makna yang salah? Kenapa? La khaliqa illallah adalah makna yang salah sebab sekarang, la khaliqa illallah, ini kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Hah? La khaliqa illallah, ini kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Benar. Benar. Sekarang pertanyaan itu dulu. Kalimat ini benar atau salah? Benar, kenapa? Ya, sekarang kalimat ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Salah. Tunjukkan di mana salahnya kalimat la khaliqa illallah adalah makna yang salah dari kalimat la ilaha illallah. Sekarang supaya orang kalau antum terangkan menjadi langsung dong dan gamblang. Bagaimana buktinya itu salah? Yang lain silakan. Ya, supaya langsung plong itu gimana caranya? Ada enggak yang kawan, antum yang menjawab? Sering kita ulang dan sering kita sampaikan. Bagaimana? Buktikan kesalahan bahwa la khaliqa illallah adalah makna yang salah dari kalimat la ilaha illallah. Supaya langsung tergambar salah. Ya sesungguhnya antum sudah faham. Hanya antum perlu menyusun kalimat supaya orang lain langsung faham dan tahu kalau itu salah. Antum tegaskan, bukankah orang-orang Quraisy mereka itu meyakini bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq? Bagaimana jawabannya? Bukankah orang-orang Quraisy mereka meyakini Allah adalah Khaliq? Iya. Iya, antum buktikan dengan ayat dan dengan sejarah kenyataan bahwasanya mereka betul-betul meyakini Allah adalah Al-Khaliq. Seperti di antaranya wala in salatau man khalaqas samawati wal ardha la yaquluna Allah. Kalau Anda tanyakan ya Rasulullah kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Berarti antum buat penegasan pertama, bahwa orang musyrikin Quraisy mereka meyakini Allah adalah Al-Khaliq. Sekarang, ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, orang musyrikin Quraisy menerima atau menolak? Hah? Menolak. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah itu maknanya la khaliqa illallah, bakal diterima orang Quraisy atau ditolak? Diterima. Sehingga ketika mereka ini menolak, berarti makna la khaliqa illallah bukanlah makna kalimat la ilaha illallah. Maka makna kalimat la ilaha illallah diartikan dengan la khaliqa illallah ini adalah makna yang salah. Oleh karena itulah, satu-satunya makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budha bihaqin illallah. Yang dalam kalimat ini, ikhwati fillah, yang pertama, mengakui adanya berbagai macam sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kenyataan yang ada. Akan tapi dengan kalimat ini pula, bahwa seluruh sesembahan yang disembah manusia selain Allah adalah sesembahan yang batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan ayatnya, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang hak, sedangkan segala yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. Sehingga satu-satunya makna dari makna kalimat la ilaha illallah yang itu merupakan kalimat tauhid adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Oleh karena itulah, orang-orang Quraisy ketika mereka diajak mengucapkan kalimat ini, mereka menyombongkan diri, yaitu menolak. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka menyombongkan diri dengan menolak ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan kami yang banyak ini menjadi satu sesembahan? Sungguh ini merupakan perkara yang sangat mengherankan. Kemudian pertanyaan lagi, ikhwan. Ketika orang Quraisy mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang semisalnya, apakah mereka itu meyakini bahwa Lata, Uzza, Manat itu sang pencipta sebagaimana Allah? Tidak. Oleh karena itulah, yang masuk dalam makna ilah itu tidak harus memiliki syarat dia sebagai sang pencipta. Tidak harus dia sebagai yang memberikan kehidupan dan mematikan. Akan ti semua yang hati mereka tertuju kepadanya, sehingga betul-betul dia mengabdikan dirinya, maka itulah adalah ilah. Bisa manusia, bisa jin, bisa ini benda-benda yang mereka keramatkan, sehingga dia hatinya betul-betul ta'aluk, merendahkan diri, menghinakan diri, sehingga ada unsur at-tadallul wal khudu'. walaupun mereka tidak meyakini itu sebagai sang pencipta. Oleh karena itulah, orang-orang Quraisy ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, komentar mereka, aja'alal ilaha aja'alal aliyata ilahan wahidan, apakah kita harus menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu sembahan? Maka ini perkara yang sangat mengherankan. Dan ini yang mereka tolak. Sehingga sesungguhnya ucapan, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seorang muwahhid, dia akan menggugurkan seluruh al-alihah yang ada. Kemudian mereka hanya menjadikan Allah satu-satunya ilahan, ma'budan, haqqan, ilah yang disembah yang hak. Yang lain-lainnya merupakan kebatilan yang harus ditinggalkan, yang harus dilepaskan. Inilah makna yang banyak tidak difahami oleh kaum muslimin. Oleh karena itulah kesalahan di dalam makna kalimat ini, ikhwan, menimbulkan yakni berbagai macam perbuatan-perbuatan yang fatal. Ketika mereka meyakini Allah, kalimat la ilaha illallah dengan makna rububiyah la khaliqa illallah, maka yang penting mereka telah beri keyakinan tentang Allah sang pencipta. Allah hanya satu, tidak ada duanya. Maka mereka tidak lagi melihat perbuatan mereka. Apakah mereka datang ke kuburan meminta-minta kepada ahlul kubur, mereka meyakini para wali akan bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, sehingga mereka menyeru para wali, rohnya para wali, maka ini tidak mereka anggap sebagai perbuatan syirik. Dan ini karena kesalahan di dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim memiliki uslub yang sangat banyak dalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai macam uslub dalam Al-Qur'anul Karim, cara untuk mengajak manusia kepada tauhid uluhiyah ini. Di antaranya dalam bentuk penegasan atau maklumat, seperti maklumat ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan makna liya'budun ay liyuwahidun. Yang kedua, Allah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam bentuk perintah, yaitu mendatangkan perintah untuk mentauhidkan Allah. Seperti ayat yang tadi kita baca, ya ayuhan nasu budu rabbakum, ditutup dengan akhir ayatnya, fala taj'alu lillahi andadan. Ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Atau Allah mendatangkan dalam bentuk larangan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innama harrama rabbi, sesungguhnya Rabbku mengharamkan, atau qul ta'alau atlu 'alaikum ma harrama rabbukum, mari aku bacakan kepada kalian yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Alla tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah dengan mendatangkan kesempurnaan sifat-sifat Allah yang tidak dimiliki oleh selain Allah, sehingga tidak layak selain Allah itu dijadikan sebagai sembahan. Maka Allah katakan, hal ta'lamu lau samian, apakah anda melihat ada yang serupa dengan Allah? Kalau anda tidak melihat yang serupa dengan Allah, maka jangan duakan Allah, jangan tigakan Allah. Tunggalkan Allah, tauhidkan Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dalam bentuk celaan terhadap segala sesembahan selain Allah. La yasma wa la yubsir, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi apa-apa, tidak bisa menolak yang mendatangkan mudarat bagi dia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan berbagai macam tamsil, perumpamaan, dan berbagai macam cara-cara yang lainnya. Ini di antara beberapa uslub dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk mewujudkan tauhidul uluhiyah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, dikatakan beliau bahwa tauhid ini adalah a'zam, perkara terbesar dari segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki banyak perintah dan perintah yang terbesar adalah at-tauhidu. Oleh karena itulah tauhid sungguh tujuan untuk dilakukannya berbagai macam perkara. Kemarin telah kita sebutkan di antaranya yang pertama, bahwasanya terciptanya manusia dan jin ini semata-mata untuk mewujudkan tauhid. Sebagaimana ayat yang telah sebutkan tadi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Dalam rangka untuk mengajarkan tauhid. Di antara Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Ayatuhu Thumma Fusilat Miladun Hakimin Khabir Alla Ta'budu Illallah. Alif Lam Ra, kitab itu Al-Quran, kitab yang uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya disusun rapi, ayat-ayatnya betul-betul sangat rapi, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thumma fusilat, kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang merinci ayat Al-Quran yang sangat rapi ini adalah Al-Hakim Al-Khabir, zat yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi, zat yang menentukan segala hukum, dan Allah zat yang mateliti atas segala-galanya. Ini Al-Quran yang menurunkan adalah zat yang seperti itu, Al-Hakim Al-Khabir. Lalu apa berikutnya ikhwan? Alla ta'budu illallah. Maka jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sehingga Al-Quran dari awal sampai akhir sesungguhnya menjelaskan tentang tauhid. Al-Quran dari awal sampai akhir menjelaskan tentang tauhid. Surat yang meringkas semua Al-Quran surat apa ya kawan? Al-Fatihah. Apa julukan surat Al-Fatihah? Ummul Kitab. Apa artinya Ummul Kitab? Induknya kitab. Apa arti induk? Hah? Apa arti induk? Apa arti induk? Induk. Ini kampus induk. Ini referensi induk. Apa induk? Ini induknya. Hah? Induk adalah tempat kembalinya semua cabang. Induk. Semua cabang-cabang itu kemudian kembali kepada induk. Antum adalah cabangnya dari bapak dan ibunya antum. Ibunya antum. Cabang induknya adalah ya ini ibunya antum. Maka dikatakan ibu, tempat kembali. Memang antum cabangnya dan antum kembalinya kepada ibu. Al-Fatihah ini adalah ringkasan dari penjabaran Al-Quran yang 6.600-an ayat. Yang kalau diringkas isi Al-Quran adalah ada dalam surat Al-Fatihah. Yang Al-Fatihah, yang Al-Quran dikatakan, isi pokoknya itu tiga. Apa ya, kawan? Isi pokoknya Al-Quran tiga. Apa itu? Pertama, tauhid. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, al-qasas, cerita-cerita. Yang sesungguhnya syariat adalah haknya tauhid. Yaitu jalan yang harus dilalui oleh orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah. Dan kisah-kisah yang ada adalah kisah-kisah antara orang yang mereka berjalan di atas jalan tauhid, atau kisahnya orang-orang yang mereka mendorakai tauhid, menyimpang dari tauhid, sehingga mereka diazab, disiksa, dihancurkan, dibinasakan. Ini kisah-kisah. Dengan demikian, sungguhnya dari awal sampai akhir Al-Quran isinya tauhid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bicara tentang siapa, ikhwan? Allah. Ar-Rahmanirrahim. Bicara tentang siapa? Allah. Maliki Yaumiddin. Bicara tentang siapa? Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bicara tentang apa? Aktivitas ibadah ahli tauhid yang mereka hanya beribadah kepada Allah semata, dan mereka juga hanya beristianah hanya kepada Allah. Ihtinas siratal mustaqim, isinya apa? Hah? Ihtinas siratal mustaqim isinya apa? Penjelasan tentang as-sirat al-mustaqim, yaitu tentang syariat, tentang jalan yang akan menjadi jalannya orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah dari awal sampai akhir. Kemudian yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, cerita tentang sehat, tentang apa ini? Cerita tentang orang-orang yang mereka lurus berjalan di atas jalannya ahli tauhid. Ini orang-orang yang Allah berikan kenikmatan sehingga mereka istiqamah dan lurus di atas jalan tauhid. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, cerita tentang apa? Cerita tentang orang-orang yang mereka menyimpang dari jalannya ahli tauhid. Maka dari awal sampai akhir Al-Qur'an berisi tentang tauhid. Tidaklah orang dia salat, puasa, zakat, haji kecuali karena dia mentauhidkan Allah. Karena ini merupakan hak-haknya tauhid. Hukuku tauhid. Dan orang-orang yang mereka kemudian diberikan pahala, surga, kelapangan dan seterusnya, ini karena dia mentauhidkan Allah. Demikian pula tentang orang yang mereka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, Al-Qur'an dari awal sampai akhir merupakan penjelasan tentang masalah tauhid. Kemudian semua para nabi dan para rasul tidaklah diutus oleh Allah kecuali dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Semua nabi dan rasul mereka datang dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Ada ayat yang menyebutkan secara global dan ada ayat-ayat yang menyebutkan secara rinci. Ayat yang menyebutkan secara global, contohnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Apa artinya ayat ini? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Apa artinya ayat ini, ikhwan? Tidaklah kami Allah mengutus Rasul pada setiap umat kecuali seruannya adalah anibudullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa artinya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa artinya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Dan tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelummu ya Muhammad ya Rasulullah sallam, illa nuhi ilaihi, kecuali pasti aku wahyukan kepadanya, pasti aku wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada sembah yang hak kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku, ini tauhidkan aku. Ini diantara ayat global yang berbicara tentang tauhid yang diajarkan oleh semua para nabi dan para rasul. Yang tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali pasti mengajarkan yang demikian. Lalu Allah bercerita pula tentang rincian dakwah para nabi dan rasul. Antum bisa buka diantaranya di dalam surah Al-A'raf. Yang bercerita tentang dakwahnya para nabi dan rasul. Dari Nabiullah Nuh, dari Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib, dan nabi-nabi berikut yang diceritakan oleh Allah SWT. Maka setiap nabi ini datang dengan misi yang sama, dan bahkan dinukilkan Allah dengan ucapan yang sama, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Artinya apa? Ayat ini artinya bagaimana, ikhwan? Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Apa artinya? Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT yang tidak ada sembahan yang sebenarnya bagi kalian kecuali Allah. Ini ada seruan semua para nabi dan para rasul tanpa kecuali. Nuh, Hud, Saleh dan semuanya. Mereka menyeru yang demikian. Dan dengan ungkapan yang berbeda akan tapi maknanya sama. Termasuk nabi kita mengatakan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka sungguh semua para nabi tidak ada satu pun mereka yang berdakwah kecuali dakwahnya itu adalah dakwah tauhid. Oleh karena itulah ikhwan rahimani rahimakumullah, mendakwahkan tauhid ini bukanlah alternatif, bukanlah pilihan suka-suka, akan tapi merupakan kepastian yang harus dipilih oleh seorang mukmin, yang tidak boleh ada pilihan lain. Oh, kalau saya enggak suka dakwah mengawali dengan tauhid, akan memecah belah umat. Kalau dakwah saya awali dengan perbaikan ekonomi, kami adalah kelembaga yang mendakwah, yang dakwahnya sampai mati adalah memperbaiki ekonomi. Ikhwani fillah, antum sampai mati tidak akan bisa menghilangkan kemiskinan. Antum sampai mati tidak akan bisa menghilangkan kemiskinan. Dan kalau antum mendakwahkan yakni dakwah ekonomi, oh antum akan bisa menjadi makanan dajjal yang paling empuk. Apa yang Anda akan lakukan ketika nanti dajjal datang dan dia menawarkan kepada Anda kemakmuran seketika? Gak usah pakai proses panjang-panjang, kemakmuran seketika. Bagaimana? Sudah sekarang beras regone 100 rupiah kilo, bensin 1 rupiah, murah semuanya sudah, pokoknya langsung makmur. Bagaimana? Antum atau tidak akan diterima atau ditolak? Hah? Kira-kira kalau datang dajjal, kemudian mendakwahkan, mengajak, silakan kalian beriman kepadaku, dan akan aku makmurkan kalian seketika. Beras gampang, minyak gampang, sembako gampang, sekolah gampang, kemudian makmur, pendapatan berlebih-lebih. Bagaimana? Gimana? Kira-kira bagaimana sikap umat ini ketika mereka tidak punya akidah tauhid? Ikhwati billah, sungguh kita telah diberikan gambaran antara dua orang yang betul-betul mereka, antara orang yang mereka cerdas dan orang yang bodoh. Ada seorang pemuda yang datang padanya Dajjal, dia menampakkan atraksi, berbagai macam atraksi ketuhanan. Kemudian dia mengajak sang pemuda ini untuk mengimani dirinya. Apa kata sang pemuda ini, ikhwan? Ashhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi Anda adalah Dajjal yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, dengan sebab apa sang pemuda ini selamat dari fitnahnya Dajjal, ikhwan? Dari sebab apa? Karena keyakinan dia tentang pelajaran yang diajarkan Nabi. Karena si pemuda ini belajar dan mengimaninya apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa membedakan karakter-karakter fitnah yang datang. Oleh karena itulah ikhwati billah, pemuda-pemuda kita gampangnya mereka direkrut oleh berbagai macam aliran-aliran sesat yang ada karena kebodohannya tentang ajaran Islamnya sendiri, yang tidak belajar kepada warisan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka gampang direkrut aliran sesat karena tidak diajarkan kepadanya ajaran yang lurus, ajaran yang benar, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tidak bisa membayangkan, atau kita usah membayangkan, berapa banyak kiai-kiai yang bergabung dengan orang-orang PKI, Masya Allah. Kiai, ulama. Tapi ketika kita faham bahwa akidah mereka rusak, sangat kita sangat memaklumi. Karena tidak bisa, tidak memiliki al-wala' wal-barok. Tidak memiliki tauhid yang benar. Sehingga tidak bisa membedakan antara jannah dan nar, antara kehancuran dan kemuliaan, antara fitnah dan kebenaran, tidak bisa membedakan. Sehingga banyak orang yang mereka bertitel dikatakan kiai, akan tapi bergabung dengan PKI, bergabung dengan orang-orang yang mereka sesat, orang yang tidak bertuhan, yang menghinakan agama, kok bisa? Sangat maklum ketika kita tahu bahwa akidahnya rusak. Tidak memiliki al-wala' wal-barok. Tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kalimat la ilaha illallah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini pentingnya untuk betul-betul kembali kepada dasar-dasar agama yang lurus. Karena fitnah-fitnah akhir zaman itu semakin dahsyat. Dan puncaknya adalah Dajjal. Fitnah yang sangat dahsyat bagi manusia. Demikian pula ikhwan fillah, Nabi contohkan pemuda yang bodoh ketika kedatangan Dajjal. Dia tak ketemu si Dajjal, apakah seandainya bapak ibumu aku hidupkan lagi, kamu akan yakin aku adalah Tuhanmu? Kata si pemuda yang bodoh ini, iya. Maka Dajjal kerjasama dengan syaitan, kemudian syaitan muncul dalam bentuk ayah dan ibunya si anak itu, lalu mengatakan, ya bunayya ittabi'hu fa'innau rabbuk. Waena, ikuti dia, karena dia adalah Rabbmu. Maka pemuda yang bodoh ini pun kemudian mengimani Dajjal. Ini karena kebodohannya terhadap ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga carut marutnya umat ini, ikhwan, di antaranya karena ketidaktahuan, ketidakfahaman tentang ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka harus setiap muslim dikenalkan ajaran nabinya, biar dia tahu ajaran nabinya itu bagaimana. Dia bagaimana dia bersyahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu tidak mengenal ajaran nabinya yang dikenal ajaran musyrikin, ajaran kafirin, ajaran munafikin, ajaran fajirin, fujar. Maka sungguh ini adalah perkara yang disebabkan karena terputusnya dia dengan ilmu yang hak, ilmu yang benar. Alhamdulillah. Yang kedua atau yang ketiga tadi, bahwasanya diutusnya semua para nabi dan rasul itu datang untuk mengajarkan tauhid. Yang keempat, bahwa tauhid bahkan merupakan tegaknya langit dan bumi. Faktor yang akan menegakkan tetap tegaknya langit dan bumi. Nabi SAW mengatakan di antaranya, ikhwan, la tuqamu sa'ah, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu Allahu Allah ay la ilaha illallah. Tidaklah terjadi hari kiamat hingga tidak lagi diucapkan kalimat Allah Allah ay la ilaha illallah. Sehingga runtuhnya langit dan bumi ini ketika sudah tidak ada kalimat tauhid. Yang keenam, yang keempat, yang kelima, tauhid adalah awal dan akhir yang membahagiakan seorang muslim. Tauhid adalah awal dan akhir kehidupan seorang mukmin. Awalnya seorang muslim dengan ucapan la ilaha illallah, dan juga kalimat terakhir yang diharapkan dari dia adalah la ilaha illallah. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ikhwati billah, demikian pula tauhid ini akan membuahkan buah-buah yang sangat indah bagi para pemiliknya. Di antara buah-buah orang yang mentauhidkan Allah, yang pertama, Allah akan berikan jaminan keamanan dan hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman, maka baginya adalah keamanan dan petunjuk. Ayat ini ketika turun sangat memberatkan para sahabat, ikhwan. Para sahabat menyangka siapa di antara kita yang tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, yang apabila iman itu bercampur kedzaliman, maka menjadikan dia diharamkan dari petunjuk dan keamanan. Maka mereka datang dengan menyatakan keberatannya kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, tidak demikian laisa dzak. Alam tasma'u qala abdin salih. Tidakkah kamu dengar perkataan seorang hamba yang salih? La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka yang maksudkan dengan kedzaliman adalah asyirku. Maka ini syarat untuk mendapatkan al-amnu wal-ihtida' adalah terwujudnya tauhid. Seberapa keamanan dan petunjuk yang dia dapatkan, ikhwan, sesuai dengan kesempurnaan kadar tauhid yang dia wujudkan dalam dirinya. Semakin sempurna kadar tauhidnya, semakin besar kadar keamanannya yang dia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Dan semakin rendah kadar tauhidnya, maka semakin kecil pula kadar keamanan dan petunjuk yang dia dapatkan. Orang yang paling merasa hatinya tenang dan tenteram siapa? Siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tenang dan tenteram hatinya di dalam situasi apapun. Antum bayangkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di bawah pohon dan kemudian pedangnya itu dicantelkan di ranting pohon, Maka oleh orang Badui pedangnya diambil dan kemudian Nabi diancam dengan kalimat, "Ya Muhammad, sekarang siapa yang melindungi Anda?" Allah. Sampai membuat sang Badui ini ngewel tangannya, pedangnya jatuh. Nabi memiliki hati yang sangat tenang. Ketika di gua Sur, yang orang-orang kafir Quraisy sudah di depan mulut gua, seandainya mereka melongok sedikit akan melihat Nabi, yang Abu Bakar mulai teratapan dan menangis, mengkhawatirkan keselamatan Nabi, maka Nabi dengan tenangnya mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisa bisnaini wallahu thalithuha. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu, sangkaanmu terhadap dua orang yang Allah itu yang ketiganya?" Tenangnya Nabi, hati yang dimilikinya. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan Abu Bakar Siddiq ketika hijrah, maka dikejar oleh Suraqah bin Malik yang tinggal jarak beberapa langkah kudanya. Abu Bakar mulai kebingungan. Maka Rasulullah dengan sangat tenangnya tidak menghiraukan Suraqah, karena Rasulullah dalam perlindungan Allah SWT. Lihatlah bagaimana tenangnya Nabi SAW. Khonifillah, semakin sempurna tauhidnya manusia, semakin sempurna keamanan yang dia dapatkan, dan semakin sempurna petunjuk yang dia raih. Dan kegalauan, kesempitan hati manusia berkaitan dengan semakin jauhnya atau semakin tidak sempurnanya tauhid yang dia miliki, atau semakin rusaknya kadar tauhid yang dia miliki. Ikhwati billah, tauhid akan mewariskan al-amnu wal-ihtida. Yang kedua, tauhid menjadi jaminan mutlak atas surga. Tauhid menjadi jaminan mutlak dimasukkannya ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaa ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala makana minal amali." Orang yang punya keyakinan-keyakinan tersebut, dia memiliki tauhid yang benar, sahadat Rasul yang benar, keyakinan tentang Isa yang benar, memiliki keyakinan tentang jannah dan nar yang benar, Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amal yang dia lakukan. Dan masuk surga itu bertingkat-tingkat. Dan masuk surga itu dengan beberapa cara. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada yang masuk surga dengan hisab dan tidak diazab. Ada yang masuk surga dengan hisab dan azab baru masuk surga. Demikian pula kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, tauhid seseorang akan memberikan jaminan dia diselamatkan secara mutlak dari neraka. Allah SWT Rasulullah katakan, "Inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Allah akan mengharamkan neraka bagi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dia mengucapkannya karena mencari wajah Allah. Dan tauhid memberikan jaminan ampunan Allah berapapun dosa yang dia bawa. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman, "Ya Ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an ataituka biqurabihal maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, lalu Anda temui aku dengan tidak menyekutukan sama sekali, maka akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang anda bawa. Dan keutamaan-keutamaan lain yang masih sangat banyak, ikhwati fillah, sehingga betul-betul tauhid merupakan a'zamu ma amarallah. Karena ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang kalimat ini lebih berbobot dibandingkan dengan 7 langit dan 7 bumi dengan penduduknya. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi fi kifatin wal arduna sab'a fi kifatin wa la ila illallah fi kifatin malat bihinna la ila illallah. Apabila langit yang 7 dengan penduduknya selain Allah, bumi yang 7 dengan penduduknya diletakkan di satu daun timbangan dan la ilaha illallah di satu daun timbangan yang lainnya, niscaya akan berat daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya. Bahkan kartu yang ada kalimat la ilaha illallah lebih berharga daripada 99 catatan amal yang isinya keburukan semuanya. Ini yang dikenal dengan hadis bitaqah. Pernah Allah SWT akan mendatangkan seorang hamba, lalu ditunjukkan kepadanya 99 kartu, yang setiap kartu itu dibentangkan sepanjang mata memandang, berisi tentang semua catatan amal dia. Lalu Allah tanyakan kepada dia, wahai hambaku, apakah ada udzur bagimu? Tidak ya Rabb. Apakah engkau mengingkari para malaikat penulis catatan amalmu? Tidak ya Rabb. Apakah engkau memiliki kebaikan? Tidak ya Rabb. Dia telah putus asa dengan apa yang dia lihat. Maka Allah katakan, innakal yawma la tuzlam. Hari ini engkau tidak dizalimi. Engkau memiliki kebaikan. Maka dikeluarkan kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata si hamba, ya Rab, apa yang bisa diperbuat dengan bitaqah dibandingkan dengan si jilat kartu-kartu yang sekian banyaknya itu? Hari ini anda tidak dizalimi. Lalu ditimbanglah kartu yang bertuliskannya tauhid dengan si jilat, maka beratlah kartu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka sungguh ini kalimat yang sangat berat. Tentu ikhwani fillah, kalimat ini tidak akan mendatangkan keutamaan seperti yang dijelaskan oleh Nabi, kecuali kalau dia mengucapkannya tembus sampai hati dan mengamalkan sebagaimana kandungannya. Apabila tidak, maka akan bernasib seperti orang munafik, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Beliau mendefinisikan tauhid dengan ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ini definisi ini masuk kali ini tauhid rububiyah atau tauhid asma sifat ikhwan. Ifradullah bil ibadah atau tauhid wa ifradullah bil ibadah. Ini masuk definisi tauhid rububiyah atau tauhid asma sifat tauhid uluhiyah. Kenapa? Tauhid itu ketika beliau mendefinisikan tauhid mencukupkan dengan definisi tauhid uluhiyah. Kenapa kira-kira ikhwan? Karena tauhid uluhiyah ini adalah kalimat yang terpenting dari tauhid. Yang apabila orang telah mewujudkan tauhid uluhiyah, pasti dia telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Kenapa? Sudah kita singgung berkali-kali di depan, mungkin antum kurang perhatian. Tauhid cukup disebutkan dengan tauhid uluhiyah. Dan orang yang telah mewujudkan tauhid uluhiyah, pasti dia telah mewujudkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kenapa? Karena tidak akan mungkin seseorang dia menunggalkan Allah sebagai sesembahan. Seandainya masih ada Rob selain Allah, dan seandainya masih ada yang memiliki sifat yang sempurna selain Allah. Allah itu ditunggalkan dalam sesembahan karena telah diyakini tidak ada Rob selain Allah dan tidak ada pemilik sifat yang sempurna selain Allah. Maka ini yang sering dikatakan para ulama dengan istilah bahwasanya tauhid, hubungan antara tauhid uluhiyah kepada tauhid rububiyah adalah dalilut tadhammun. Apa artinya? Dalilut tadhammun, yakni penetapan tauhid uluhiyah mengandung penetapan tauhid rububiyah dan uluhiyah dan asma sifat. Kenapa tauhid uluhiyah itu dikatakan dalil tadhammun, hubungannya dengan tauhid rububiyah? Karena di dalam penetapan tauhid uluhiyah di situ terkandung penetapan tauhid rububiyah dan asma sifat. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah akan ditunggalkan dalam sesembahan kecuali kalau sudah diyakini bahwa tidak ada pemilik Rabb, tidak ada pemilik rububiyah kecuali Allah, dan tidak ada pemilik nama yang sifat yang sempurna kecuali Allah. Karena yang disembah itulah yang memiliki sifat rububiyah dan yang memiliki kesempurnaan sifat. Faham, ikhwan? Adapun hubungan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah adalah dalilut talazum. Hubungan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah adalah dalilut talazum. Artinya dalil yang melazimkan. Orang yang telah menetapkan rububiyah Allah itu lazimnya harusnya menetapkan uluhiyah Allah. Apa maksudnya hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah adalah dalilut talazum? Hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah dalil apa tadi? Apa maksudnya dalil talazum? Hubungan antara uluhiyah dengan rububiyah apa? Dalil apa? Tadhamun. Sekarang pertanyaannya, hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah dikenal dengan dalilu talazum. Kenapa? Kenapa? Hah? Apa ikhwan? Gimana? Ya, orang yang sudah mengakui tentang rububiyah Allah seharusnya melazimkan dia untuk mewujudkan uluhiyah. Maka ini hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah. Dalil talazum. Oleh karena itu, Allah SWT sering menggugat orang-orang musyrikin. Bukankah kalian telah menetapkan tentang rububiyah Allah, mengakui Allah sang pencipta, pemberi rezeki? Maka Allah katakan, afala tatakun, afala tadakarun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mengambil pelajarannya? Artinya ada yang kongselet. Harusnya rububiyah itu menetapkan berikutnya uluhiyah. Tapi orang musyrikin Quraisy, dia sudah mengakui rububiyah Allah dan tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Kemudian ikhwan, para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Ini sesungguhnya hanya dalam rangka untuk memudahkan dan untuk mengantarkan faham hakikat tauhid yang sebenarnya. sebab ada tuduhan-tuduhan yang mereka menuduh kepada para ulama yang membagi tauhid menjadi tiga, dituduh dengan ini pembagian bid'ah yang tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jawaban antum? Bagaimana jawabannya? Ini adalah pembagian bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Apakah di zaman Nabi ada dalil yang menunjukkan wahai kaum muslimin umatku at-tauhidu thalathatu anwa? Tauhid itu ada tiga macam, satu, dua, tiga, ada enggak? Enggak ada. Terus berarti ini pembagian bid'ah, betul? Hah? Bukan. Kenapa? Iya, sekarang antum tanya kepada dia. Wahai orang-orang yang menuduh bid'ahnya orang yang membagi tauhid menjadi tiga, tanyakan pada mereka, ada enggak di zaman Nabi membagi tentang rukun salat, tentang wajibnya salat, tentang syarat sahnya salat? Ada enggak pembagian itu di zaman Nabi? Sekarang ada enggak di antara mereka yang mengingkari pembagian tersebut? Dan pembagian itu untuk apa diajarkan para ulama? Semuanya untuk pembelajaran, kembali kepada hakikat yang diinginkan. Demikian pula, ada enggak yang membid'ahkan tentang pelajaran nahwu dan sharaf? Tidak ada. Kenapa tidak mereka bid'ahkan? Karena pelajaran ini adalah pelajaran untuk mengembalikan kepada hakikat berbahasa Arab yang benar. Demikian pula para ulama ketika mereka mengajarkan tentang pembagian tauhid yang tiga. Pertanyaannya, ada enggak hakikat tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat dalam Al-Quran? Ada, ada. Sebagaimana hakikat tentang berbahasa Arab yang benar telah ada. Sebagaimana hakikat tentang rukun salat, wajib salat, syarat sahnya salat, ini sudah ada. Hanya tidak pernah diterangkan di zaman Nabi karena mereka semua sudah tahu. Kemudian diajarkan para ulama karena berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang muncul karena ketidakfahaman. Sebagaimana di zaman Nabi tidak disebutkan tentang macam-macam kufur, ada kufur akbar, kufur asghar, syirik, ada syirik akbar, syirik asghar, enggak ada. Akan tapi kemudian dimunculkan para ulama karena adanya pemahaman-pemahaman yang salah. Sehingga dikafirkan orang Islam yang melakukan kufur kecil dan berbagai macam kesalahan yang lainnya. Ini semuanya dimunculkan karena kebutuhan. Karena kebutuhan yang hakikatnya telah ada semua. Sebagaimana pembagian tauhid yang tiga. Contoh sekarang ikhwan dalam ayat. Allah katakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fastabir li ibadatihi hal ta'lamu lau samian. Dalam ayat ini ikhwan, kalau anda cermati, ada tiga jenis tauhid. Ada tiga jenis tauhid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini rububiyah. Fastabir li ibadatihi, ini uluhiyah. Hal ta'lamu lau samian, ini asma dan sifat. Maka sungguh sesungguhnya hakikatnya telah ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Akan tapi para ulama perlu memunculkan karena kebutuhan. Telah terjadinya banyak kesalahan di dalam umat ini tentang hakikat tauhid dan syirik. Kemudian lagi ikhwan, di antara mereka memiliki tuduhan bahwasanya pembagian tauhid yang tiga ini adalah akidah sesat Wahabi karena berarti sama dengan trinitas. Bagaimana jawabannya? Ini sama dengan akidah trinitas. Tiga yang satu, satu yang tiga. Tauhid itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Bagaimana? Jadi benar, trinitas. Enggak. Terus gimana? Gimana ikhwan? Letaknya bukan soal tiga atau berapa. Para ulama tidak bersepakat membagi tauhid menjadi tiga. Ada yang menjadi dua, ada yang menjadi tiga, ada yang menjadi empat. Menjadi dua seperti umpamanya tauhidul ilmi al-i'tiqadi dan tauhidul qasdi wat-talabi. Ada yang membagi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, kemudian sifat sehingga empat. Ada yang tiga. Ini semuanya bukan masalah pembagian menjadi berapa, tapi ini semuanya adalah penjelasan ulama yang ingin menjelaskan hakikat tauhid yang harus difahami. Karena mulai muncul ketidakfahaman, sehingga bukan fokusnya itu dua atau tiga atau empat, itu enggak penting. Yang penting dengan pembagian ini, orang diantarkan faham hakikat tauhid yang harus ada. Yang asalnya tauhid hanya satu, yaitu tauhid uluhiyah. Yang disembah itulah yang memiliki rububiyah. Yang disembah itulah yang memiliki kesempurnaan sifat. Asalnya satu tadi. Tapi ini perlu dijelaskan karena telah munculnya orang-orang yang salah dalam bertauhid. Udah dalam setengah tiga ikhwan, cukup dulu. Mudah-mudahan manfaat, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita besok. Mudah-mudahan kita dimudahkan sampai selesai mengambil faedah dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.